Nabi nak sumpek, ilinge iku salat. Jadi salat kudu asik, kudu enjen. Ibnu Abbas nak salat cepet. Dirakoki, kenapa engkau seorang engkau kok salate cepet? Ubadi ruwasa isa setan. Setan toto-toto pen ape godho aku jebule salatku wis bar. Ya ono. Madhabmu iku ya ono. Lho Nabi niku nate, Mu'adz bin Jabal iku salat suwi. Makmume gremeng mergo ape ngurusi sapine. Bareng lapor Nabi sing dibenero sing gremeng. Mboten sing macane suwi. Ya yes, pokoke bangsa kula niku ngriwanto sing ngoten-ngoten bib sing gampang-gampang. Cocok. Semen tengku seneng salat ku mboten prop. Nabi nate sujud. Niku ditumpaki Sayyid Hasan, Sayyid Husain. Niku dibarno suwi. Mboten nyentak. Andai kan Nabi nyentak Sayyid Hasan, Sayyid Husain, maka salat dianggap problem. Gara-gara mbah salat aku disentak. Nabi mendel. Sehingga kita harus melatih sholat itu gak boleh jadi problem bagi keluarga kita, bagi anak kita, bagi komunitas kita. Sehingga wong ape makmum ora mudi. Nah misalnya karena di waktu mau 5 menit sing imami Baqarah, waduh bar.